Bang menggerak memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup denganmu jiwa ini tersinggung. Aku mencintai engkau begitu besar terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasan kilau cintaku. Bahagiaku melihatmu mampu tersenyum kalahkan getir. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua.